توبة إلى الله وتقربا إليه ولابتغاء مرضات الله بشفاعة رسول الله وبنية التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والاستفادة والاسترشاد والإرشاد والاستهداء والإنداء أسلمنا وآباؤنا وأصلاتنا من العلماء العاملين جميع المسلمين فأولياء المتوفين ونحضر أرواحهم الطاهرة ونحضر إليهم وإلى أرواح والدنا ومشايخنا ومعلمنا وإخواننا المسلمين المسلمات ومن سبقت في هذا المسجد في الإسلام أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم وأن الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم ويمدنا أهلنا ذريتنا والحاضرين المستمعين بمددهم غفران الذنوب وستر العيوب وكشف الكروب ونيل المطلوب مع الراحة وصلاح الأجساد والقلوب بجاه الحبيب المحبوب محمد شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم من مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير كلهم من مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منه الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهواء لمقتحم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهواء لمقتحم يا رب بالمصطفى بلغ

alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Para hadirin mustami'in, jamaah pengawasan Masjid Bangil ingkang dirahmati dan dimuliakan Allah, alhamdulillah kita ngaturakan kalimat tasyakur dumateng Allah subhanahu wa ta'ala, niat mensyukuri nikmat-nikmat ingkang dipun paringaken dumateng kula panjenengan. Dengan nikmat niku kula kali panjenengan tasih diberi kesempatan, diberi umur wonten wulan Rejab sing dimulyakno ambik Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Gusti Allah memuliakan bulan Rejab niki kangge nyepakaken jagakno nyiapno teng panjenengan. Nyiapno apa? Nyiapno kangge nutupi kekurangan-kekurangan kita. Selama kula kali panjenengan mulai Rejab sing dhisik sampai Rejab sing sakniki niki wis, kula kali panjenengan kepingin merubah kehidupan supaya urip niki lebih baik. Atine seneng, ibadah ya seneng. Mari ngono, urip ana yen donya ya gak sampe kecelik. Tujuan kita dihidupkan di dunia ini untuk mencari bekal sangu saake-ake kangge pindah urip ana akhirat yang tanpa ada batas waktu. Berbagai fasilitas Allah subhanahu wa ta'ala memberikan dumateng panjenengan, sehingga Gusti Kanjeng Nabi niku wau mulangi kula kali panjenengan lek wis mlebu bulan Rejab, donga Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya. Yeah. Dan doa ini, donga ngeten niki boten sekedar ucapan. Kepingin urip barokah. Padahal Gusti Allah subhanahu wa ta'ala nguripaken kula kali sampean mulai umur nol sampai mati. Persediaan kebutuhan urip sing disiapno kali kula kali teng Gusti Allah kangge kula kali panjenengan niki luweh akeh tinimbang sing kula kali sampean jaluk, tidak kurang. Lah terus nyatane awak iki sik kurang kok. Gini kurang, gini kurang, gini kurang. Sehingga tidak dapat bahagia. Lah ngoten niki ya. Sehingga kula kali sampean koyok kurang waktu. Kenapa? Keranten kula kali panjenengan banyak melakukan kesalahan-kesalahan. Boten nurut nang Gusti Allah, rumangsa iso dan bisa. Koso koyo yo. rumongso bisa ninggalno petunjuke Gusti Allah, ninggalno aturane Gusti Kanjeng Nabi. Padahal ya. Orang-orang di luar Islam kabeh iku kepingin meneliti Islam. Gak mungkin konsep ajaran Gusti Kanjeng Nabi ini keliru, gak mungkin. Dipelajari, dibuat, mengantarkan kebahagiaan, akhirnya masuk Islam. Krono wong gene London, gene Eropa, gene Amerika, gene Australia, negara-negara sing di luar Islam itu banyak yang masuk Islam, maka Islam di sana dihina. Ketika mereka mulai mengekspos iki ajaran PN, padahal de ajaran Islam, gak gelem ngetokno Islame, tapi gelem ngedol dagangane. Lek diwara iki Islam, gak payu. Kon Islaman aku timbang kon, tak kau tenang ya. Pinteri wong mriko. Kerancan kita meninggalkan ajaran Gusti Kanjeng Nabi, maka kita tersandung berbagai masalah. Inna minad dunubi damban. Di antara sekian banyak dosa-dosa sing kula kali sampean gak rumangsa nglakoni dosa, gak weruh ada satu dosa. La yukaffiruha. Gusti Allah tidak bisa mengampuni, tidak bisa menghapus tuntas, sehingga lek di sepuro masih ada dampaknya. Ngaten lho ya. Ono akibate wis diilangi, tapi se ono ambune lha wonten ngaten ya. La yukaffiru as-shalah, padahal sembahyangku menghapus dosa. Puasa menghapus dosa. Zakat menghapus dosa. Berapa banyak ibadah kita ini yang difasilitasi Allah kangge ngilangi dosa. Ono dosa iku wis disepuro, tapi dampak akibat dosa iki sing gadekno kula kali sampean sumpek. Iya. La yukaffiruha illa humumul ma'isah. Baru itu hilang tuntas ketika kula kali sampean diuji dipreseni ambek Gusti Allah. Urip niki duwe susah, sumpek. Kadang-kadang anak wis apik kabeh totoane, timbul kon kudu ngene nak kudu ngene sumpek. Lah ngoten nah. Duwe tangga wis api diwara elek sumpek. Duwe kanca api krana gak kena disetir sumpek. Kakean apa? Kakean dosa uripe gak barokah. Lah Kanjeng Nabi donga ngeten iki disertai. Ya apa? Istighfar ae sing akeh. Ya. Sing nurut-nurut nang Kanjeng Nabi lek mari maghrib maca Rabbi firli warhamni watub alaya 70 kali. Bu sampean lapani bu enggak sak karepe sampean. Waktu-waktu sing nurut nang Kanjeng Nabi ono silsilae. Tulisane ndak ono. Tapi silsilah runtutan guru-guru itu ada. Lah sampean golek kitab gak iso. Mergane ngaji itu duduk maca buku, innamat ta'allumu bitalaqi. Wong ngaji ngono kudu kepethuk wonge, lha ngoten nah. Nggih, lek jare maca buku gak iso. Karena ilmu yang diberikan Allah lewat tatap muka jauh lebih banyak daripada yang ditulis. Ilmu ini Gusti Allah ditulis gak mentas. Tapi ketika kita memandang seorang alim, timbul satu husnudzon. Timbul satu akhlakul karimah. Kadang-kadang wong ngaji setahun ngeladeni guru tok. Dadi. Iya. Ana wong maca buku pirang-pirang tahun sampai dasi buta. Iya. Gak pinter-pinter. Iya. Kula biyen nate haji, Pak. Ana profesor doktor ahli ilmu tafsir dan hadis. Iya, yang Surabaya. Nanggere Sayyid Maliki. Coba kenal kula teng ngene mriki. De'e nang ngarepe Sayyid Maliki menawarkan nama. Iya, supaya disebut tamune yaiku teko Indonesia niki. Lah Kiai Maimun Zubair. Iya, longgo ana kono. Delok ngene. Kok. Iya. Profesor doktor sing diakoni iki gak disebut kiai sing ono ngene kok disebut dari Indonesia. Bahasa Arab ngoten ya. Asy-Syekh Al-Kabir Al-Alim Al-Allama Kiai Maimun Zubair. Wong ono ngene pojok. Iya. Krana apa ngajine nang ngene ku guru. Lek iki mah ngajine nang ngene bu buku. Iya. Para hadirin sekalian, lah istighfar iku mang supaya dosa kula kali sampean ilang, mari ngono uripe dadi barokah titik, tapi menghasilkan banyak. Ngaji sedilu ibadahe tepat, ngaji sedilu mempunyai akhlakul karimah. Tujuan-tujuan kita beribadah semuanya itu koyok sembahyang. Inna sholata tanha napa? Anil fahsa iwal mungkar. Sampean dikongkon zakat. Kongkon apa? Kongkon loman, perhatian, peduli terhadap orang lain. Kan akhlak kok? Menghargai orang lain meskipun orang itu di bawah kita ekonomi dan derajat. Kulo kali sampean dikongkon poso, cek ni rumongso ngene rek wong soro iku. Ngene wong uripe lek gak diregani wong nelongso tok. Ketika kita membangun orang itu, mengangkat derajat orang dengan kita mengorbankan, itulah makna kehidupan. Iya. Kulo kali sampean dikengken haji, lepasen coploen atributmu, gawin pakaian ihram. Dana sing ro iki presiden, iki kiai gede, iki wong biasa padha. Ya. Nah. Do itu, ngene ku wau di samping kita doa, kita berikan istighfar. Gunanya apa kita membersihkan diri? Gunanya kula kali sampean cek ne bisa bersanding Allah, bisa menerima pemberian-pemberian Allah yang diberikan oleh orang-orang yang soleh. Wong soleh iku ketoke to akeh duwite, ketoke seneng, atine padha. Cuma bisa meredam dalam hati sing ana cuma sume. Kira-kira, Pak. Lek sampean mewangkel nang sijine wong, kepethuk iku mesem ta merenggut? Nun? Merenggut. Belajarono. Lek ne sampean iku mang kepethuk wong sing sampean mangkeli kok sampean mesem? Hebat. Jari Kanjeng Nabi, laisas sadidi as-sur'a. Wong sing hebat kuat itu duduk wong sing jago pukul, iso nendang wong, iso nyingkrino wong, duduk. Innama syadid, wong sing kuat iku alladzi mayyamliku nafsahu, orang yang dapat mengendalikan emosinya, keinginannya, nafsune. Mergane wong biyen niku, Pak, banyak belajar. Meskipun wis dadi kiai belajar. Koyok kula ngeten iki ya. lagi seneng-senengi muruk, tak enak ya. Apa mana sih gerungok noake? Direli kemana-kemana. SMS banyak yang salut. Seneng tak seneng? Lah. Pada waktu niku kula kok dianu ana pai. Mangkel ta mangkel? Mangkel. Di saat itu kita harus bersyukur. Karena apa? Nafsumu yang bergejolak dipateni ambek Gusti Allah. Belajar. Kenapa kita sudah sholat, kita sudah puasa, kita sudah wiritan seperti orang itu, kita kok jadi seperti itu? Ya kurang bersih hatimu. Dawune Syekh Abdul Qadir Jailani, wa'lamu annal baliyata lam tu'til mu'mina lituhlika. Yakinilah, coba-coba sing ono sampean dalam kehidupan iku, lek sampean rumangsa dicoba iku ngono duduk mangkele Gusti Allah. Innama atat hulitah tabiroh. Kon dicoba iku mang diuji ambik Gusti Allah. Ojo ngendelno awak mudelen selen nangersane Gusti Allah. Ya, yeah. Insyaallah. Wala yasruhu li mujalasatil haqqillahi ta'ala illal mutahharuna min risis salat. Dan orang itu tidak pantas berdampingan dengan Allah, menerima pemberian Allah yang begitu hebat, kecuali mereka yang hati dan pikirannya bersih. Walamma kana aghlabun nasi, nalikane kaprai menungso bendinane niku wau adat tatohuri, tidak memperhatikan bersih-bersih dari dirinya, senengan di kula kali sampean digunggung ambek dikritik. Senengan pundi? Kepingin rombongnya aku, saya tak ilok lagi ayo. Oh ya, uang kulo dewe lah digonggong, gede dah saya kok. Ya, tapi lek onok sing kritik aku mangkel. Ya, insya Allah krono kulo kali sampean jeneng digonggong banyak dosa, padahal keliru, keliru. Digonggong seneng. Ya, jeleng no mangkel. Akhirnya apa? Ibtalallahu bil amrati wal balai. Maka saking sayangi Gusti Allah. Nak, kon meneh balik nak. Balik kon. Umurmu wis tuwek kari titik. Kelakuanmu kok koyok ciarek cilik dulinan bletoan ae. Wis kon tak kei loro. Kene apa? Anteng. Cek gak sombong, cek ngene, persiapan kon kate mati. Ojo golek donya to, ojo golek pengaruh to, ojo. Ulah apa ngoten iki Gusti? Kafaratan wa tahura, untuk membersihkan diri kita dan membersihkan supaya kula kali sampean besok meskipun kurang diperlakukan Allah sebagai orang yang soleh, bijake Gusti Allah ngeten. Ngono lek dikei ngene Gusti, kula salah napa? Aja kon muni salah apa. Wis akeh salah Gusti. Penyakit kula niki adalah dosa saya. Tolong Gusti, saya kok diberi ini, ampuni dosa yang menyebabkan saya begini. Berikan rahmat dan petunjuk. Berikan saya pertolongan apa yang kau berikan kepada orang-orang yang soleh. Kita tidak punya apa-apa. Kula mboten kuat Gusti, besok lek wangsul dilebokno neraka. Enak. Iya. Yeah. Lah lek kapan ana wong lara? Ya sambangono. Tapi niki lak ngoten apa ya. Jadi supaya urip barokah banyak istighfar. Dan bulan Rajab niki para hadirin sekalian, bulan yang pada saat itu Allah menurunkan ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Gusti Allah gak sekedar ngomong. Aku lho maca selawat, aku lho gati nang Nabi Muhammad, malaikat ya padha gati, kon gati yo. Ngono lho ya. Lah ngoten nah. Endi sampean ngreken Gusti Allah buktine bulan Recep Gusti Kanjeng Nabi tak undang Isra Mi'raj. Malaikat bunga melok menyambut. Iya. Artine bulan Rajab ini kesempatan kita untuk memperbanyak selawat. Iya. Lek pancen kepingin barokah uripe, urip dilu tandurane akeh. Sakniki ku apa besok anake dadi ya. Kabeh lah enak to, Pak? Iya, daripada saat niki anak wis jadi kabeh sampean digonggong, lek gak aku sapa, anakku sapa? Lho anake kok wah sapa? Mulih gak oleh apa-apa. Dunia ini bukan tempat pamer. Panggenane ujian. Semua yang ada belum pasti, kudune ati-ati. Tunggu dinunggu nggih, Pak. Iya, sing muruk koyo yoyo, ngono ya. Sing ngono koyo yo is muga-muga mawon Pak, muga-muga kula kali sampean di sini sebagai bukti kula kali sampean kepingin jadi wong sing apik lha ngoten Pak ya. Kula kali sampean ngakoni lek awak iki sik lorek, banyak kesalahan. Kita ingin menjadi baik, kepingin kula kali sampean ini ngetok nang Gusti Allah, Gusti, kula niki sampean dandani, ati kula cek mboten lorek. Iya. Jadi dipersaini mari ngono dikeki ambek Gusti Allah. Iya. Lah lek kula kali sampean loro jangan berbuat apa-apa wis banyak istighfar. Allah tidak ada menyiksa jenenge wong iman tidak. Iya. Lah lek kapan kula kali sampean ana wong loro kula kali sampean disunahno untuk memberikan nyambangi. Ula apa nyambangi ini ku ngedek no atine wong loro iki mang cek gati kuaisai setan. Ngerti lho? Ya apa? Wayusanulil aidi sunat bagi orang ya yang sambang wong loro itu juga beriki cari beriki ya. Ya, wadabitul marobilladhi yusanul iadatu sakit sing disunahno untuk disambangi ya loro apa iku ma penyakit loro yubihu tarkal jumati yang dibenarkan diperbolehkan tidak hadir Jumat. Contoh nih sekedar contoh walau Ramadan meskipun penyakit itu cuma penyakit moto belen ya yeah. Apa-apa belen biayakuna masyakotan lil huruj kate metu iki rasane pedes ana ngene masjid engko ketok-ketek itu ae wong-wong jijik lha ngoten ah kadang-kadang wong ku umbelen ayo waktu ngoten ya ana muta-muta dan lain sebagainya daripada kamu Jumatan mengganggu orang lain wis sembahyang dhuhur boleh-boleh. Iya. Lho lek ana ngene masjid tadi tidak mengganggu tidak apa-apa. Iya. Baik itu sing ninggal Jumatan niku mangkrana penyakit sing ganggu wong liya utawa dhewe dhewe gak kuat. Iki cuma sekedar contoh. Iya. Wal masyu ma'ahu utawa lara mata gak ana sing nuntun, gak wong picek. Wong wuto gak ana sing nuntun gak usah Jumatan. Iya. Sampe njaluk ae nang Gusti Allah. Aku kepengin Jumatan. Yo, Jumatan jadi sampe jadi jadi sunah, ngoten to, gak wajib. Sembayange wajib, ngoten lho. Umpama sampean gak sembah, gak Jumatan, gak kedusan. Ngoten lho. Setruk paling ini ya. Ya, gak apa-apa. Daripada engko ngersulakno wong sing dijalu itu dulu. Ngerepotno wong li liya, kecuali nek bayar gak apa-apa. Lek dibayar iku mang sakniki wong nuntun aku. Sakniki biyen tak kei 5000 gak gelem sakniki jauh 10000. Kabotan aku, gak duwe dhuwit, gak popo, gak Jumatan ana omah. Mrene ngene. Tuwa tadi kok mulai. Jangan, standar berat itu tidak begitu. Ya. Terus mali wa kamasyaqqatil masyi fil wahli. Di tengah jalan, kate Jumatan udan tawar sih setengah mati. Ya. Ya apa wis ana omahe. Mari udan ni. Kote geremes, tapi jenenge dalan iku Masya Allah, akeh sing banyu ngelendong. Liwat pinggir sepedaan kecipratan. Wisono omai ora dadi opo-opo. Tapi jangan dibuat kesempatan, Pak. Ya, Gusti Allah lu ngerti. Kesempatan lagi, sultan. Boleh. Ya. Lule soloroi itu boleh. Boleh meninggalkan Jum'ah. Maka sunnah untuk disambangi. Pala asaro maka tidak ada boten enten bekas atau pengaruh lisodain penyakit ngelu wawajaid dorsi utawa loro untu. Loro untu ini ku Masya Allah Pak, loro ini setengah mati tapi gak ono wong sing nyambangi, tinggal Jumat dan yoga oleh repot. Padahal wong lek loro untu krungu swara ga enak niku mbok ya. Sampeyan tau lara untu ta? Ya, lek gak kepingin lara untu, untune dicukupi kabeh. Lara gusi ngene. Boten, ya. Wa qala mutaakhiru aimmatina. Imam-imam atau pakar-pakar ilmu agama yang akhir-akhir ini mengatakan innal iyadata yaumal jum'ati afdalu minha fi ghairihi, sambang wong loro dino jum'at itu lebih baik daripada di luar jum'at. Lek sampean pancene dino jum'at damang ngerti lho. Lek gak damang sak iso-isone. Lah lek aku mang mari sambang terus dina Jumat kepingin mengisi hari Jumat, kok sambang wong lara ya dak apa-apa. Umpama sampean Jumat daripada mlaku-mlaku nang rumah sakit kok ndelok wong lara, umpama ya gak apa-apa nang masito ngono golek ana gak apa-apa. Sampeyan dugi ku ndi lara napa? Lara anu nak nggih wis. Ya, tabarae lara iki lho. Biasane nekakno ganjaran utawa carane Gusti Allah nekakno hajat. Ya. Lho kula waktu sambang Ustaz Khairon Sakur niku ya. Ora. Ya. Kula digenekno mut kon gak sambang aku. Aku iki gak iso obah diopah-opah. Kula aja mriko mrene ngene tekan dhewe. Mari kita ngomong. Alhamdulillah wak loro iki. Rezeki tambah akeh. Alhamdulillah. Ya Allah, ngeten iki ya. Biasane ya Allah, awak loro dosa apa awak iki? Wis aja kate ngersula. Iya, ngoten mah. Iku sunahe kula kali sampean jambang wong loro. Wa yusannu lil aidi, kewajiban orang sing sambang wong loro ayu tayyiba nafsahu, gedekno atine sing loro. Bekne sampean sakniki aktivitas rono kesel, sampean dikongkon leren ya gak gelem, dadi Gusti Allah nglereni sampean ngistirahatno ngono lho. tapi ojo penyakit ngene yo sampean jane tambeng ngono ya. Lho bene sampean iki mang kakean duwe. Dadi kongkon ngene, kekno aku mari. Yo ora mboten ya. Tapi ojo diseneni lho mboten. Kuwi jane tambeng kok niku. Ngene-ngene gak oleh. Ojo. Wong iku wis lara ojo diseneni. Gedekno atine sing lara kaya ngene lho sampean tok. Iya. Ga ono wong lara ngene lek gak wong derajate dukur. Wawak iku apa duduk kiai. Lho, sampean iki lho, ngene-ngene catetan iku termasuk kiai. Cuma sapa sampean iki kok boi. Ngono lho. Dadi Gusti Allah besok lek balekno sampean iku jek catat kiai. Wong iki kok boi. Ga iso kiai iki. Sebabe wis tak bersaeni biyen. Saking julinane mbek kok boi. Bijaksana Allah. Eneng akhire ya. Lek parah saya sampean nang masjid kumpul ambil jamaah masjid yo boten potongan sampean jen potongan kiai golongane wali ngono waduh tambah jen ya insyaallah yutayyibu nafsahu muga-muga mawon Pak ya kula kali sampean sangat di antaranya bizikri ba'di sawabil maradi menyebutkan tapi aja koyo metuwek Pak Ustaz sampean kok ganjarane ngene-ngene dapurmu metuwek tok ae ngene-ngene ya diguyoni ya apa sekirane wong lara iku mang gak di kadang-kadang ngeten sik kene sampean lara ta sik yo banyu wah tuwe mari ngono ngene sampean lek lara iki ora ana dosa ning ngene waduh metuwek ni ya lain ya sing penting kita rendah diri kita sumeh ngeten ya wa qala mu'tahun wasobri alaihi wis dinikmati aja sabar jarene kula kali sampean sabar tidak mengeluh maka jare Gusti Allah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab wa ayyuhassila mustahahu bene sampean loro iki duwe kepingin sing kenceng mari ngono gak iso dadi loro krono sampean engko lek dijaluk iki sampean usaha iki hasil sampean ngene lek gak tak ewangi ngene gak kira kaya ngene krono sampean punya semboyan itu maka diputuskan oleh Allah dudu kon sing ngasilno kon tetep tak kei iki krono aku kepingin ngilangno sombongmu kon tak kei loro dadi meskipun kon loro aku iso ngasilno apa karepmu walhasil bijaksananya Allah subhanahu wa ta'ala muka-muka kula kali sampean dikei ilmu sing manfaat mana kula kali sampean dibuka kali Gusti Allah diberi oleh Allah apa yang diberikan oleh Allah dumateng tiang-tiang ingkang soleh kula kali panjenengan ya Allah sedaya ingkang hadir ingkang ngrungokno kepingin dadi wong sing soleh sing sae mugi panjenengan dedahaken mugi panjenengan bimbing mugi panjenengan paringi hasil Rabbana zidna ilma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa anfa'na bima 'allamtana wa waffiqna lima tartadhi qawlan wa fi'lan karoma warzuqil kulla halalan daima wa akhilla adkiya ulama ya rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala lamba asrafna fatub alaina tauba taghsili kulla hauba استر لنا العورات وآمن الروآت واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجود منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد حبي وآله وصحبه إدادة تصبي والحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mantun solat isya, wonten solat tasbih berjamaah.